Kadang-kadang orang ngadu sama saya. Ustaz, istriku cerewet. Nggak ada penghasilannya. Saya setengah mati cari uang. Istriku nggak ada kerjanya di rumah. Saya yang produksi uang. Saya bilang, sadar kipa. Lebih banyak itu penghasilannya istri tak daripada kita. Berapa gaji tak? 5 juta setiap bulan, Ustaz. Saya bilang, baiklah. Kira-kira itu di kantor berapa gajinya cleaning service? Berapa gajinya cleaning service di kantor? Paling 1 juta setengah sampai 2 juta. Eh. Istri cleaning service di rumah gratis 1 bulan, tidak pernah bayar. Dua, saya tanya lagi. Berapa gajinya babysitter? Hah? Penjaga bayi, berapa harga gajinya? 1 juta setengah sampai 2 juta. Perempuan istri tak, 4 anakmu nak jaga, tidak pernah kau gaji. Berapa mi gajinya tiap bulan? 4 juta mi. Berapa gajinya koki di restoran? Jangan ketawa pak, serius kah ini? Supaya sadar ki. Berapa gajinya koki di restoran? Tanam maki bu, kubela ki ini malam. Ayo, berapa gajinya? Berapa gajinya? Koki sampai 3 juta. Berapa mi? 7 juta mi. Coba, berapa gajinya itu pelondri? Tukang setrika? Itu cerita gratis. Apalagi kalau mau cerita apa? Berapa itu perempuan peng satu jam? Nah, kau istrimu 24 jam gratis. Ya kau ketawa serius orang ini. Supaya sadar kau bawa banyak uangnya itu istrimu. Iya, Bu. Iya. Berapa istrinya Nabi? Jadi kau ketawa. Coba berapa istri Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satu pun yang mengatakan, saya menyesal menikah sama kamu Muhammad. Tidak ada. 11, Pak. Kita satu istri tak menderita lahir batin.